berkibau dari hujan. Tapi aku punya lagu yang bisa menghangatkanmu di setiap saat. Aku memang gak fakir, tapi bukan gembel yang hidup tanpa usaha. Tapi kalau kamu sadar yang kita butuhkan bukan hanya funky style, kita butuhkan fall in love with me, I'm sure. Karena aku bisa membuatmu terbang melayang kesana kemari. Tapi kalau kamu sadar yang kita butuhkan bukan hanya materi, yang kita butuhkan berat pinggangku saat kita melaju di atas bintang-bintang. Nenangkan serta lagu kesayanganmu seperti sedia kala dimana kita terangkai bersama. Punya lagu yang bisa menghangatkanmu di setiap saat. Dor, aku memang gak funky, tapi bukan gembel yang hidup tanpa.